أنتم مرادي وأنتم أحسن البشر، يحلكم في محل السمع والبصر، أحلكم في محل السمع والبصر. أنتم مرادي وأنتم أحسن البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita sambung kitab Al-Mu'inul Mubin yang jawi. Kita sampai pada muka surat yang ke-36. Ya Rumi, wallahu a'lam. Sampai muka surat berapa saya tak tahu. Kata berapa? Ya Rumi 47. Baik. Fardu mandi. Masih lagi kita membicarakan pada sambungan kuliah kita bulan lepas, iaitu mandi, kewajipan mandi, fardu mandi, rukun mandi. Yang pertama, fardu mandi ialah niat. Bersandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Yaitu berniat, sekira-kira orang yang berjunub itu mengangkat air janabahnya dan haidnya, maka mengangkatlah ia akan hadasnya. Maka dia niat nak menyucikan daripada hadasnya, mengangkat junubnya, maka dikenakan mandi itu dengan niat. Kalau kita mandi tapi tidak ada niat, walaupun satu kolam kita mandi pun tidak sah mandi junub kita. Yang penting dulu niat. Ada orang tanya, dia kata, ustaz, saya mengaji masalah mandi junub ni, macam-macam ustaz ajar. Ada yang kata kena basuh dulu, kena basuhi dulu, kemudian dia mandi setengah, kemudian berhentikan mandi pula, ambil wuduk pula, lepas ambil wuduk mandi lagi pula. Jadi macam-macam ustaz. Yang betul-betulnya macam mana? Yang betul-betulnya ialah angkat hadas dan geratakan air di seluruh tubuh badan. Nak ambil wuduk tengah kah, nak ambil wuduk awal kah, nak ambil wuduk akhir kah, terpulanglah pada tuan-tuan. Yang penting ialah air tadi diratakan ke seluruh tubuh badan. Kalau kita mandi junub bersabun sampai nipis sabun punya lamanya mandi, bersihnya, berkilat-kilat bersihnya, tapi tak ada niat, tetap tidak sah mandi junub. Yang pentingnya ialah niat bersandarkan hadis Nabi. Artinya sesungguhnya tiap-tiap pekerjaan itu hendaklah dengan niat. Dan sesungguhnya bagi tiap-tiap seorang itu apa yang dia niatkan. Sebab itu Imam Syafi'i dia sebut nawaitu usalli. Dalam mazhab kita disebut nawaitu, disebut usalli. Nak semayang usalli, jangan nak mandi pula usalli. Kita ni asal niat usalli aja. Usalli fardu sunat muda juga. Fardu sunat ha, mampu menyangkat macam-macam bunyi yang kat yang itu sunat. Kenapa Imam Syafi'i suruh kita sebut? Sebab menetapkan hati, menetapkan hati. Bila kita sebut, selalunya kita tetap. Abang nak ke mana? Nak pi surau, ada kuliah Ustaz Kazim pagi ni. Sebut. Bila sebut, insya-Allah dia tetap. Sebetulnya kita sembahyang usolli fardhu zuhri. Dalam hati baru niat. Yang tadi lafaz bukan wajib, sunat. Lafaz menetapkan. Sebab selalu kita bercakap, bila kita bercakap, kita akan buat selalunya. Lepas ni aku nak pergi makan nasi dagang umpamanya, kita buat pasal kita dah cakap. Dia akan datang dalam hati. Sebab tu dalam mazhab kita disuruhnya kita ini apa nama bercakap dipanggil sebagai lafaz. Jadi kalau ada orang yang tak setuju dengan mazhab Syafi'i, tak setuju sudah, pakai niat saja. Pakai niat saja pun tak apa, tak payah usalli pun tak apa, sah, tak jadi masalah apa. Sebab ada orang yang pun pertikaikan Imam Syafi'i, macamlah dia tu lebih pandai. Orang yang pertikai Imam Syafi'i tu, Quran pun tak hafal. Imam Syafi'i tu je tahu hafal Quran. Bukannya hafal sat ingat, sat lupa. Ingat, semata-mata ingat. Imam Syafi'i umur 9 tahun dah hafal kitab Muwatta. Orang yang pertikai kitab, yang pertikai Imam Syafi'i, walaupun dia doktor, apa yang dia hafal? Imam Syafi'i tak ada gelaran doktor PhD. Tetapi dia ingat Quran dan dia ingat hadis. Berpuluh ribu dia ingat hadis, belah ribu. Dia hafal kitab Muwatta hukum daripada Imam Malik. Kitab fiqh daripada word by word. Bukan main ingat gitu-gitu macam saya ni main ingat gitu-gitu. Imam Syafi'i boleh pejam mata baca tanpa tengok kitab. Punya alim dia. Datang orang zaman sekarang boleh pergi kata, mana boleh ikut Imam Syafi'i, susahlah kita. Ha, maknanya ni yang Nabi sebut di akhir zaman, wala ana ummati awwala akhiru awwala, melaknat orang-orang di akhir zaman kepada ulama-ulama zaman dulu-dulu. Orang sekarang benci, melaknat, tak suka ulama-ulama zaman dulu. Sekarang melakulah. Ya orang-orang pakat duk kutuk dan yang mempelopori, mengutuk ulama-ulama zaman dulu ni ialah orang-orang yang baru-baru. Orang-orang yang baru nak jadi ustaz, baru nak jadi ulama. Mengaku pula ulama. Ini ni masalah ni. Ya, mengangkat diri ulama. Sedangkan Imam Syafi'i pun tak angkat diri dia ulama. Ha, ini yang jadi sekarang ni. Rasulullah sebut dalam hadis, itulah pertanda-pertanda kiamat, pertanda-pertanda kerosakan. Bila orang mula mempertikaikan Imam Hanafi, Hanbali, Syafi'i, mazhab-mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dan sebagainya. Baik, yang kedua, menyampaikan air kepada sekalian badan. Itu rukun kedua. Yang pertama niat, yang kedua menyampaikan air kepada sekalian badan. Jaga-jagalah di bawah tapak kaki kita. Kadang-kadang ada benda yang menghalang, kadang-kadang ada gam, kadang-kadang ada plastisin, kadang-kadang ada sisik ikan, kadang-kadang ada kuku yang panjang yang sampai menutup bahagian depan kaki kita, jari kaki itu. Jaga tengok. Kadang-kadang ada liquid paper yang menghalang, kadang-kadang ada cat, kadang-kadang ada getah buah macam. Ya, buah bacang kan, macam getah duk melekat. Lepas mandi, lepas mayang baru nampak, loh ada getah pula dah. Kira halal dia gosok gitu aja. Mana boleh gosok gitu aja, kena mandi balik. Sebab confirm tak boleh kena air, tak boleh kena air, kena bagi ulang balik mandi. Masalah ustaz, saya malas ustaz. Malas tak malas, pergi ulang balik. Saya dah kata dah pada tuan-tuan, seluar kita ni terkoyak bahagian tepi paha kita. Masa kita semayang, tak perasan. Bila kita buka, baru nampak terkoyak. Kita pun pakai balik. Buat macam rukuk. Bila buat macam rukuk, yang terkoyak jadi terbuka. Nampak paha kita. Wajib ulang balik semayang tadi. Tadi tak perasan ustaz. Yalah sekarang dah perasan. Wajib ulang. Betul, betul ustaz. Masa tu memanglah kan terkoyak. Tapi ustaz kena faham ustaz. Masa tak ada orang ustaz. Saya seorang yang semayang dalam bilik saya ustaz. Walaupun kamu seorang pun kena tutup aurat. Bukan kena seorang ni tutup aurat. Kalau gitu makji-makji tu terus lah pakai telekong dalam rumah. Berkembang yang semayang. Allahu Akbar. Tak apa. Boleh buat? Tak boleh. Sebab perintah tutup aurat. Bukan kira orang tak ada, orang ada. Dia perintah suruh buat. Serupa dengan lembu kambing. Lembu kambing, lembu tu boleh kongsi sampai 7. Lembu korban, unta, kerbau korban boleh kongsi sampai 7 orang. Bukannya boleh kongsi 7, bukan. Bahasa tu kena betul tu. Boleh kongsi sampai 7 orang. Bukan boleh kongsi 7. Kalau boleh kongsi 7, tak cukup 7, tak boleh buat. Baru ada 5, macam mana nak buat lagi 2? Jenuh cari, tak ada orang nak masuk. Jenuh mencari, mujuk, lasalah 2 orang lagi, 2 orang lagi, tak ada. Cukup 7, dia pulangkan balik duit 5 orang. Bila tanya kenapa pulangkan, habis tu dah tak cukup 7. Padahal lembu tu, seorang pun boleh korban. Saya nak korban, seekor saya seorang. Datang pula Kak Leha dengan Pakcik Mat. Kak Leha dengan Pakcik nak kongsi. Suami isteri kami berdua. 2 orang seekor lembu. Boleh. Mai 3 orang pula ustaz. Saya ada isteri 2 orang. Jadi isteri saya korban 2 orang. Saya seorang. 3 orang seekor lembu. Boleh ustaz? Boleh. Mai pula ada 4 pula ustaz. Isteri saya 3 orang. Saya seorang. 4 orang ustaz. Boleh ustaz? Boleh. Ustaz, isteri saya 4 orang. Saya seorang ustaz. 5 bahagian ustaz boleh seekor lembu? Boleh. 5 orang satu lembu pun boleh. Ustaz, isteri saya 5. Saya seorang ustaz. Ini confirm. Bohong tuan-tuan. Dia kata ustaz, sampai berapa? Sampai 7. Lepas pada 7, tak boleh dah. Itulah maksud kongsi 7. Bukannya lembu boleh, lembu dikongsi 7 orang. Bukan. Lembu boleh dikongsi sampai 7 orang kongsi. Seorang boleh, 2 orang boleh, 3 orang boleh, 4 orang boleh, 5 orang boleh, 6 orang boleh, 7 orang boleh. Lah, pandah tak boleh. Itulah maksud dia, setengah orang dia tak faham. Oh, 3 orang baru tak bolehlah kamu buat, tak cukup koram. Disebabkan tak cukup koram, tak dapatlah kamu buat. Jadi duit ni kami pulangkan balik kepada kamu ya. Ini tak reti pengurusi biro sembelih korban ni. Jadi kalau 3 orang, tambahkan duit supaya cukupkan harga lembu. Untuk kambing pula, seekor seorang. Seekor seorang je. Tak boleh kongsi-kongsi. Ustaz, masalah saya ustaz. Kambing saya ni besar ustaz. Kambing saya ni besar. Kambing bor. Kalah lembu ustaz. Walaupun dia kambing, walaupun dia besar lebih pada gajah sekalipun, tetap seorang. Sebab nama dia kambing. Lembu ni pula kecil. Ya Allah, tulang rangka saja. Boleh main piano ni. Kering. Punyalah kurus kecil. Jalan 3 tapak rebah lembu ni. Boleh kongsi 7 orang. Masalahnya ustaz. Lembu ni kecil ustaz. Jangan kira kecil besar. Yang dikira ialah nama dia lembu. Asal lembu boleh sampai 7. Kambing aja tetap seorang. Walaupun kambing tu besar. Dia tengok di situ. Hukum dia tengok di situ. Bukan dia tengok kepada saiz. Cuma afdal, tak afdalnya barulah dilihat kepada saiz. Semakin besar dagingnya, banyak dagingnya, semakin besar pahalanya. Unta paling besar pahalanya sebab banyak daging. Soalannya ustaz, macam saya duduk. Kita duduk di Malaysia, mana nak cari unta ustaz? Kalau gitu rugilah kita. Sebab kita tak dapat unta. Orang yang duduk negara yang ada unta, untunglah ustaz. Sebab itu datangnya hukum 7 ekor kambing. Kalau kita korban, pahalanya lebih besar daripada unta. Kalau tuan-tuan tak dapat nak sembelih unta buat korban, tuan-tuan sembelihlah 7 ekor kambing. Pahalanya lebih besar daripada seekor unta. Anda yang tak Islam, itu keedahnya. Ustaz, saya ni malas nak kongsi Ustaz. Ya. 7 orang satu bahagian. Satu lembu ni tak mau Ustaz. Kalau gitu, sembelih seekor kambing lebih besar pahala daripada kongsi 7 orang. Islam letakkan begitu. Kemudian datanglah afdal. Lembu yang gemuk lagi bagus daripada lembu yang kurus. Yang daging banyak lagi bagus daripada daging tak ada. Kita sekarang cari yang murah. Pergi surau sana tanya, berapa ribu korban? 1,600. Oh, 1,600 ya? Ya, ya. Akak nak masuk? Eh, tak. Saja tanya. Dia pergi ronda tempat lain pula. Surau sini berapa ribu? 1,800. Mahal pula. Tadi murah lagi. Tak apalah, pergi cari lagi. Cari dekat masjid sana pula, 2,400. Ya Allah, mahal gila. 2,400, sana 1,600 je. Dia patah balik, pergi dekat 1,600. Ambil satu ekor lembu. Yang 1,600 tu kurus. Kedin je. Kita bersandar dekat dia pun dia jatuh. Itu lembu, ya Allah. 1,600, yang 2,400 tu dia. Besar dia tengok pun takut berkilat badan dia tanduk tu dia bercerabang tanduknya. Ui, patutlah mahir 2004. Ya Allah, mana yang lebih bagus, yang gemuk ke yang kurus? Mana yang bagus? Ya Allah nak yang gemuk lah korban. Sebab tu kita ni kalau dapat isteri yang sihat gemuk, alhamdulillah Tuhan suka. Akak-akak janganlah makan seliminti ke apa, tak payahlah kau. Tuhan suka dengan gemuk-gemuk ni ya. Ustaz ingat isteri kami lembu Ustaz? Bukan. Contoh ya, contoh kalau dapat isteri yang sihat-sihat, syukur pada Allah Ta'ala ya. Boleh abang? Boleh ya, abang pun dapat sihat ni ya? Allah sayang ya, insyaAllah. Baik, kemudian dia kata lagi, wajib meratakan air kepada sekalian anggota dan segala celah-celahnya. Haa, nampak tu. Celah-celah apa Ustaz? Celah-celah lah. Lagi saya cakap tentang kata 18SX pula. Sebab tu orang kahwin, mandinya lain sikit daripada orang belum kahwin. Anak dara yang belum kahwin dengan anak dara yang dah kahwin, lain cara mandi dia. Anak dara yang belum kahwin, tak pernah kahwin apa-apa pun tak pernah, mandi sambil berdiri pun boleh. Tak ada jadi masalah. Tapi anak dara yang dah kahwin, tak boleh mandi berdiri dah. Mandilah duduk cangkung. Sampaikanlah air di celah-celahnya. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Yang kompong tak faham, dia puan ni. Ni. Faham tak? Dah, tak faham sudah. Duduk diam-diam. Nah. Itu maksud dia itu. Cara dia mandi itu. Perbezaan dia itu. Jika tiada sampai air, melainkan dengan mengisapkannya, tetapi dimaafkan di dalam rambut yang bersimpul kerana kesusahan. Yang dimaafkan ialah perempuan yang rambut panjang. Ah, perempuan yang rambut panjang nak bagi basah ni tuan-tuan jenuh. Nak bagi basah jenuh, nak bagi kering pun jenuh. Islam ni dia tengok keadaan macam tu. Orang perempuan rambut panjang, susah rambut sampai ke punggung pula. Nak potong suami tak bagi. Kamu jangan katih potong. Abang suka tengok rambut panjang. Sukalah yang nyeksa saya pun tahu. Nak mandi sikit punya seksa ke abang. Saat lagi rambut basah pergi pejabat, kawan-kawan tegur. Hai, basah rambut nampak tu. Itu yang lemah dengar tu. Jadi bagi orang perempuan yang rambut panjang-panjang macam tu, dia boleh buat sanggul. Disimpulkan rambutnya, disanggulkan, mandi saja. Dimaafkan. Kerana kalau tak buat macam tu, masyakah bagi orang perempuan. Nak lap, nak bagi basah, rambut pula tebal, nak bagi kena rata air, memang susah. Maka Islam mengharuskan pada orang perempuan yang rambutnya panjang berjela, tebal pula, boleh disanggulkan rambutnya masa mandi dan silakan mandi macam biasa. Tak jadi, tak payahlah nak dirungkaikan rambutnya. Baik, Ustaz, yang mana lebih afdal dituntut? Membayar hutang atau gunakan duit untuk ibadah korban? Harap dapat penjelasan Ustaz. Hutang. Okey. Sebab syarat sah. 5 syarat sah korban. Korban ni ada 5 syarat sah. Ada 3 syarat sah, minta maaf. Ada 3 syarat sah korban. Yang pertama, waktu berkorban. Yang keduanya ialah orang yang berkorban. Yang ketiganya ialah binatang yang dikorbankan. Ada 3 syarat. waktu dikorbankan. Yang kedua, orang yang berkorban. Orang berkorban ni ada lima pula syarat. Syarat yang pertama, Islam. Orang kafir tak sah korban. Jadi jaga-jagalah kalau tempat kita ni, YB dia Cina, YB dia India, pakai duk bawa lembu seorang sekok. Ini lembu saya beri kerana tuan-tuan telah menyokong saya dalam pilihan raya yang sudah. Inilah korban saya. Tuan-tuan, puan ambil pergi bagi ke fakir miskin. Tak sah. Pasal dia kafir. Tak sama tarak dengan kita orang Islam. Ini yang paling jelas tuan-tuan kena faham. Kedudukan dia, walaupun dia YB kita, dia menteri kita, tak sama hak dia, tarak dia dengan kita orang Islam. Tuan-tuan, rujuk di dalam surah Muhammad. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Muhammad, muka surah yang kedua terakhir. Dalam surah Muhammad, wala tahinu. Jangan kamu rasa lemah dengan mereka. Wa antad'u ila salmi. Dan jangan kamu bersekongkol dengan mereka. Allah sebut tu. Wala tahinu wala tad'u wa antad'u ila salmi. Jangan kamu buat satu perjanjian yang jadi aman dengan mereka. Balik umur buka Quran, saya tak bohong. Mana Cik Leman, Quran, saya tengok. Saya tak percaya pula, ustaz ni bohong apa ni. Kalau saya tak buka, tuan-tuan mungkin tak jari. Baik saya jari, buka sekejap pula tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan buka dalam surah Muhammad tu, dia sebut cukup jelas. Ya, satu ayat dalam Quran. Kedudukan, sebab setengah orang dia tak faham, dia ingat orang kafir ni sama dengan orang Islam, boleh bawa bincang, boleh buat mesyuarat, boleh pergi duduk bincang sekali, boleh ceritakan segala rahsia strategi. Sebab tu sekarang ni kita dia jadi lemah belakang ni, jadi lemah pasal semua benda kita nak cakap dengan orang kafir kena tanya mereka, bincang dengan mereka. Ha, itu yang jadi masalah pada kita sekarang. Baik, muka surat 507. Baik. Auzubillahi minasyaitonir rajim, ayat yang ke-35. Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun wallahu ma'akum walayyatirakum a'malakum. Surah Muhammad juzuk 26. Fala tahinu. Allah Ta'ala sebut daripada ayat yang ke-34. Innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillah. Orang-orang yang kafir. Wa saddu an sabilillah. Dan menghalang daripada jalan Allah. Semamatu, kemudian mereka itu mati. Wahum kuffarun, dalam keadaan mereka kufur kepada Allah. Falan yaghfirullahu lahum, maka sekali-kali Allah tidak mengampunkan dosa mereka. Fala tahinu, dan jangan kamu rasa hina dengan mereka. Jangan kamu rasa lemah dengan orang kafir ini. Kita ni ustaz, kalau kita tak campur dengan orang kafir, kalah kita ustaz, tak menang kita ustaz. Salah orang yang cakap itu. Banyak ustaz-ustaz nak menghalaikan berpakat dan berbaris dengan orang kafir menggunakan perkataan, kalau kita tak campur dengan mereka ustaz, tak menang kita ustaz. Ni Allah Ta'ala sebut ni, fala tahinu. Bila kita buat anggapan bahawa kita kena baik dengan mereka ustaz, kita kena pakat dengan mereka ustaz, kita kena ikut dia bawah Ustaz, pasal kita nak menang, orang ni telah menolak satu ayat dalam Quran walaupun serban dia besar atas kepala. Allah Ta'ala sebut terang-terang ni, fala tahinu, jangan kamu rasa lemah dengan mereka, jangan kamu rasa hina dengan mereka, jangan rasa kamu ni kalau tak ada mereka kamu tak boleh menang. Wa antadu'u ila salmi, sehinggalah kamu menyeru mereka untuk berdamai dengan kamu. Kita nak Islam, mereka nak sekular, kita boleh bercampur. Kita nak hudud, mereka tak mau hudud, tapi dalam bab tu kita boleh bercampur. Kita buat perjanjian damai dengan mereka. Wa antad'u ila salmi. Allah kata jangan. Sebab apa Allah kata jangan? Wa antumul a'laun, kerana kamu adalah orang tertinggi. Kenapa kita orang Islam orang tertinggi? Wallahu ma'akum, dan Allah bersama kamu. Yang kamu tak yakin pada Allah pasal apa? Kenapa yakin pada orang bukan Islam? Oh, kami nak dakwah ustaz, tak payah tuan-tuan. Siapa yang dakwah siapa sekarang? Wa antumul a'laun, Allah bersama dengan kamu, Allah duduk dengan kamu. Wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum, dan sama sekali tidak akan disia-siakan amalan kamu walaupun kalah tetap menang di sisi Tuhan. Sebab kita yakin Allah tu kuat, Allah tolong kita. Tapi hari ni tuan-tuan tengok ayat ni, siapa nak pegang? Berapa banyak ustaz yang baca ayat ni bila dia main ceramah kuliah perdana, ceramah perdana, berapa banyak ayat ni dihurai? Jangan tutup hukum, jangan tolak satu ayat Quran, jangan sembunyi satu ayat Quran. Terang-terang dalam surah Muhammad, surah Nabi kita namanya, terang-terang tuan-tuan sebut kepada kita, wala fala tahinu, jangan kamu rasa rendah kalau tak ada depa, kamu tak boleh buat. Wa antad'u ila salmi, dan jangan kamu ni berpakat dengan mereka sampai kamu nak mendamaikan dengan mereka, sampai boleh kendurkan perkataan hudud, sampai boleh kendurkan penubuhan sebuah negara Islam pasal berpakat dengan mereka. Allah tak bagi. Wa antumul a'laun, sedangkan kamu orang tertinggi darjatnya di sisi Allah. Sebab apa tertinggi? Sebab kata Allah wallahu ma'akum, sebab Allah bersama dengan kamu. Perjuangan kamu ikut Islam, Allah bersama kamu. Dan andai kata kamu kalah pun, walan yatirakum a'malakum, tidak sama kali disia-siakan amalan kamu. Sebab tu saya awal-awal saya sebut kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih ingat saya mengajak di sini, saya sampai bila-bila tak setuju tuan-tuan bila kita jemaah Islam berpakat dengan orang bukan Islam. Takkan boleh tuan-tuan untuk dilaksanakan hukum Islam, sekali-kali tidak. Itu dalil yang saya kemukakan. Sebab tu saya katakan tadi, tolong minta ustaz-ustaz yang menghalalkan boleh bercampur dengan mereka, boleh berpakat dengan mereka, malah nak dibukakan keahlian kepada mereka, di mana ayat dia? Tolong tunjukkan dalil. Saya sampai bila-bila takkan setuju bila sebuah jemaah Islam membuka keahlian kepada orang bukan Islam untuk menjadi ahli. Tarafnya tidak sama. Kamu nak sokong, sokong aja. Tapi semakin kena jadi ahli, nak dapat nombor, nak dapat sijil, no way. Quran kata tidak. Sebab cara mereka tidak sama dengan cara mereka. Asal itulah, dalam setiap ibadat, syarat dia mesti apa? Islam. Korban, syaratnya apa? Islam. Semayang, syarat sahnya apa? Islam. Puasa, syarat sahnya apa? Islam. Dan Islam tu pula, dia tak bubuh Islam dalam bracket. Islam hadari tak ada. Dia Islam saja. Islam liberal lagi tak ada. Islam-Islam lah. Ustaz, kalau Islam dalam bracket ustaz, Islam hijau saja. Tak. Islam biru saja. Tak. Islam. Hak biru pun boleh ambil, yang hijau pun boleh ambil. Sebab hari ni nak korban pun dia kira. Ni kami tak boleh ambil korban makcik. Pasal apa? Makcik belah sana. Bawa duit tuan-tuan. Ambil jumpa saya ni, bawa duit. Kami nak juga. Tuan-tuan, korban saya di sekolah saya 21 ekor tuan ini. 21 ekor. Siapa nak korban? Pelajar-pelajar saya semua makcik-makcik belakang. Hak kaki 4, kaki 6. Siapa nak lapah? Siapa nak buat kerja? 21 ekor tuan-tuan. Satu makji tu, dia pegang pen, duduk depan saya. Tak mana pen, tak? Saya kata tu, oh ni dia dah. Tuan-tuan boleh bayang besok dia nak lapuh daging. Tak mana pisau, orang tu duduk cari pisau. 21 ekor. Bawa mai satu perempuan. Dia kata, ustaz, saya nak macam mana pun ustaz kena ambil. Saya nak korban. Saya kata, banyaklah makcik, 18 ekor. Nak tak kira, nak juga. Tempat lain dah tak, makcik dah pi ustaz, depa tak mau. Awak depa tak mau. Depa kata makcik belah lain. La ilaha illallah. Belah mana? Belah tu mana? Tak mau sudah. Tak mau ambil korban, Pak Sai. Jatuh kuasa penganjur belah lain yang nak korban belah lain. Tuan-tuan nampak tak syarat korban tadi apa? Islam satu aja. Tak kira parti. Tapi hari ni daging korban nak ambil pun dia kira siapa hantar. Nak hantar daging korban pun dia kira. Rumah siapa nak hantar? Alangkah berpecahnya orang Melayu sekarang. Orang Melayu berpecah dalam bidang politik. Dan orang Melayu juga berpecah dalam bidang ibadat. Ibadat sekarang Melayu pecah. ni pasal kau buat kunut ni, jangan buat. Aku tak buat, hang buat, tak mau kawan. Dah pecah dalam ibadat, dalam politik pecah, dalam ibadat pun pecah. Lepas ni nak pecah apa lagi tuan-tuan? Sebab tu balik pada Islam. Kita dah kata balik pada Islam, balik pada Islam. Nama kata dia Islam, dia korban, sah lah. Yang sembelih tu pun sah, dia Islam. Sebab ada orang yang tak nak makan daging korban, pasti tukang sembelih tu mendera mana lain, pakai baju pula cuk di belakang ni pula, tampak di belakang dia, tak sah, fasik kata dia. Astagfirullahalazim. Islam cukup jelas. Syarat pertama Islam, syarat sah kedua ialah merdeka, syarat sah ketiga ialah akil balik, syarat sah keempat ialah berakal, syarat sah kelima ialah mampu. Dalam soalan tadi dia sebut, mana yang boleh saya buat? Bayar hutang dulu ke korban? Korban sunat, hutang wajib. Kamu tak mampu, bayar hutang dulu. Korban jangan buat. Syarat nombor lima ialah mampu. Tuan-tuan tak disuruh buat personal loan nak buat korban. Pinjam dekat pak, tu nama dia personal loan. Mak 50, pak 100, cik nak buat korban. Tak supaya, kamu tak ada duit. Ini syarat sah lima untuk orang yang berkorban. Baik, kemudian kata setengah ulama, tiadalah wajib merungkaikan segala pintalan anggota jika mandi itu ialah mandi junub. Daripada Ummu Salamah katanya, saya berkata, saya katakan wahai Rasulullah. Ummu Salamah ni isteri Nabi. Isteri Nabi ni mengadu pada Rasulullah, ini imra'atun asyaddu du'rin ra'si, afa'antuhu lirusli janabah. Maka jawab Nabi sabdanya, la, innama apa tu, bikalfika bikalfiki antahsya ala ra'siki salasa hasayatin. Rawahu Muslim. Kata Ummu Salamah, saya seorang perempuan yang sangat melampau jalinan rambut kepala saya, rambut saya lebat. Kata Ummu Salamah, saya ni jenis rambut perempuan, rambut lebat. Rambut tu dia kalau buka tu tuan-tuan, macam singa. Ni saya tak kata kat Ummu Salamah, saya kata kat orang lain. Kan? Bila tengok dalam TV tu, rambut merubah. Kan? Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Pelik, saya tengok sepuluh-sepuluh. Saya tanya kat rumah saya, memang orang perempuan rambut macam tu kan? Tak tahu kok dia set macam tu, maka pergi naik terbang, naik terbang. Tak boleh bagi halus kan? Lagi cantik kalau buh tudung ke, lagi lawa. Mana je Allah reda, Allah suka. Ya, rambut kita tengok kumbang, saya terpati. Kalau putih rambut tu, kompom singa. Ni saya tak kata kat siapa ni, nah, tuan-tuan nak faham ni. Saya tak sebut nama pun lah. Hari tuan-tuan kata saya ngumpat pula. Dah, saya sebut je. Bentuk rambut nak bayangkan hadis ni. Ya, jenis rambut macam tu nak mandi hadam besar macam mana. Jenis rambut kembang ni. Ha, jadi, bila dia tanya macam tu, dia kata dia, adakah terpaksa saya membuka rambut bila saya nak mandi junub? Rambut saya tu ni kembang besar ni. Jawab Rasulullah, tak payah. Sesungguhnya cukuplah kamu bahawa kamu tuangkan di kepala kamu tiga kali tuang. Kamu sanggulkan rambut kamu, ikat tocang elok-elok, sanggulkan dia, tuang tiga kali bagi rata tu pun sudah memadai bagi rambut dia macam itu. Ini untuk siapa? Untuk perempuan. Abang-abang jangan buat pula. Rambut tuan-tuan pun membebang juga. Apro, adik-beradik, Dewi Arugam. Jangan. Sahabat-sahabat Nabi sebab tu dibotakkan, dinipiskan rambut sahabat Nabi. Sebab orang laki-laki sehelai rambut dia tak kena air, tak basah air masa dia mandi, tak sah mandi junubnya. Ha, sebab tu nak bagi senang, buat orang pendek. Senang. Ilek, ya tuan-tuan. Tak pun lagi botak tu. Lagi senang. Kita ni tuan-tuan, berapa banyak bercakap dalam hadis, bercakap tentang rambut, tentang bulu. Nabi kata orang yang berkorban ni, likulli sya'aratin hasanatun, setiap sehelai bulu binatang korban itu satu pahala. Rambut kita sendiri pun kita tak boleh kira berapa lah. Di sini siapa yang boleh tahu rambut dia berapa lah? Orang botak je tahu. Saya tak ada rambut, tak? Saya tahu saya tak ada. Orang pom memang tak ada lah rambut botak. Tapi kita punya rambut sendiri pun kita tak boleh kira. Abang boleh kira rambut abang? Pi cukup. Ada rambut tu, kira. Selai, satu, dua. Tobat lahum, tak jumpa. Berapa ribu. Cuba ambil 1,000. Cuba ambil seekor lembu. Cuba pi kira tengok. Tak ada siapa yang rajin bulu, nak kira bulu kambing. Melainkan Islam Sudin aja. Ya, pendekar bujang lapuk. Nak Sudin kerja apa? Oh, kerja saya merbahaya Pak Cik. Kerja apa? Mengira bulu beruang. Dia seorang aja yang fikir. Menunjukkan bahawa berkorban itu tidak terkira besarnya pahala. Tak terkira banyaknya pahala korban. Subhanallah. Bila Nabi sebut macam tu pun, orang buat dek je pasal korban. Buat nuhin je. Leh. Kamu tak korban? Ayah. Aku dah korban. Bila? 10 tahun dulu. Tak payah. Maknanya orang macam ni dia tak nak pahala yang begitu besar yang Tuhan nak bagi pada dia. Baik. Kemudian, daripada Anas, hadis marfu'. Saya katakan tadi, banyak hadis cerita pasal rambut. Bukankah Rasulullah sebut, siapa yang usap kepala, siapa yang usap rambut anak yatim, gugurlah dosanya sebanyak mana bilangan rambut anak yatim tu. Tak lama lagi kita nak main 10 mahram ni. Nak anak yatim. Jangan tuan-tuan pegang je. Maksud hadis tu apa? Kalau usap rambut anak yatim pun gugur dosa, dapat pahala. Kalau bagi dia makan. Kalau tuan-tuan duk usap saja, tak bagi makan, apa faedah memang? Sia anak yatim usap. Balik ya, pakcik dapat pahala, susah balik. Jangan macam itu. Kalau dah usap pun dapat pahala, tambah-tambah lagi bagi makan, bagi apa semua, lagilah besar. Ini tuan-tuan pastikan 10 Muharram nanti. Cari anak yatim, usap kepala dia. Tapi pastikan yang ada rambut lah. Ya? Dapat pahala banyak. Baik, kata Anas bin Malik, izaghtasalatim ra'atu min haidhiha naqadat syahraha naqdan wa ghasalathu bi biyadu faraba. Selalu tengok saya tak boleh baca sini, tak boleh baca fa naqdan wa ghasalathu bi fatmi wa ashnanin wa anightasalat min janabatin sabbatil ma ala ra'siha wa masarathu rawahu At-Tabrani. Artinya, apabila mandi hadas seseorang perempuan daripada haid, mandi daripada haid, ia merungkaikan sanggul rambutnya dengan sekali rungkai dan dia membasuh dengan khitmi, dengan sintuk dan dengan garam. Ha, ni dia tuan-tuan. Anas kata, orang perempuan kalau dia mandi haid, mandi daripada haid, mandi daripada haid, dia buka lah. Dia buka. Orang yang mandi junub, mandi junub lain, mandi haid lain. Mandi junub tu apa? Duduk depan lagi kena tanya lah. Lain kali duduk belakang macam pakcik tu, senang tak kena tanya lah. Mandi junub ialah mandi kerana keluarnya mani ataupun bersetubuh. Okey, itu nama dia mandi junub. Bagi mandi junub, orang perempuan sanggul rambut dia pun boleh lah. Jiri-jiri jalan lah mandi. Tak payah rungkai. Tetapi bagi mandi haid, kata Anas bin Malik, buka rambut. Basuhkan dengan sintuk, basuhkan dengan garam. Sekarang kita guna shampoo lah. Dulu tak ada shampoo, sebab tu orang pakai sintuk. Sekarang ni dah ada shampoo. Macam-macam jenis shampoo ada. Baik, kenapa yang mandi hadas besar kerana junub, tak payah buka pun tak mengapa. Kenapa mandi haid kena rungkai rambut? Sebab mandi haid jarang-jarang. Sebulan sekali je mandi haid. Kan? Faham tak? Dia suci pada haid, dia mandi tak? Tiap-tiap hari ke mandi? Dah. Bila kering haid dia, dia mandi haid sekali je mandi. Lepas tu tunggu bulan depan pula lah. Tapi mandi junub, tak tentu tuan-tuan. Kadang-kadang sehari 4 kali. Dia tengok pada suami dia. jenis suami tak ada kerja apa, duduk menung je di rumah jenis tu. Kadang-kadang 4 kali sehari mandi, tak dan kering rambut isteri, basah saja. Selarat tuan-tuan nak bagi basah saja, kena suami yang jenis macam tu. Dah nak pergi kerja pun tarik balik, balik kerja suruh, tengah duduk kerja suruh balik, balik cepat aku nak ni, balik pula isteri tu, pukul 2 pergi kerja balik. Sat lagi balik rumah pukul 5:30, tak ada buka baju, jadi lagi sat lagi pukul 10 malam lepas tengok wrestling, wrestling pula lagi 4 kali. Kalau tuan-tuan kena basah rambut, mampir orang perempuan. Sebab tu bagi orang perempuan yang jenis macam tu, sanggui rambut dia pun cukup dah. Tapi mandi haid kena buka, sebab mandi haid bukan tiap-tiap hari datang haid kena suci. Kena mandi daripada haid bila dah kering baru mandi haid. Sebab tu mandi haid kena buka rambut, rungkaikan dia punya sanggulan itu. Baik, dan kata dia pakai khitmi dengan garam, sintuk dengan garam. Kaedahnya kalau nak buat, kalau tak mau buat pakai shampoo lah sekarang ni. Ya, guna shampoo, guna limau pun boleh. Saya dah syorkan pada tuan-tuan, orang perempuan yang datang haid, bila suci daripada haid, mandilah dengan mandian yang wangi-wangi, sintuk, buangkan bau garam, buangkan bau. Kita bubuh garam kunyit apa semua tu tujuan dia nak buang bau. Tu yang tujuan bubuh garam tu, supaya tidak berbau. Jadi bila perempuan tu suci daripada haid, mandilah dengan buh di garam supaya menghilangkan bau haid itu. Baik. Dan jika ia mandi daripada junub, mandi daripada junub disebabkan persetubuhan dan sebagainya, tuangkan air ke atas kepalanya dan ia membasahkan akarnya. Kalau mandi junub macam yang saya sebutkan tadi, sanggul pun boleh, tuangkan saja air di dalam sanggul tadi pun dikira sah dah mandi. Baik, kemudian seperti berita kepada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Ibnu Umar menyuruh akan perempuan apabila mereka itu mandi junub supaya merungkaikan rambut. Seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni dia pergi habak dekat orang, perempuan yang mandi junub, mandi kerana bersetubuh dengan suaminya, hendaklah dirungkaikan rambut. Bila dengar berita itu kepada isteri Nabi, Siti Aisyah, Siti Aisyah panggil Abdullah bin Umar. Dia kata apa? Ya ajaban libni Umar, huwa ya'murun nisa ayyankuduna ayyankudna sya'rahunna afala ya'muruhunna ayyahliqna ru'usuhunna laqad kuntu aghtasilu ana wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin fama an ufrigha ala ra'si salasa ifraghatin. Baik, bila dia dengar Abdullah bin Umar kata perempuan yang mandi daripada junub kena rungkaikan rambut, dia kata, Aisyah kata, alangkah heran aku tengok Abdullah bin Umar ni, heran aku kenapa dia suruh rungkai rambut. Adakah dia menyuruh perempuan-perempuan supaya merungkaikan rambut mereka? Apa tiadalah ia menyuruh cukur kepala saja? Kata Aisyah pada Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, kenapa yang dia suruh buka rambut bila nak mandi hadas besar kerana bersetubuh bagi orang perempuan? Lebih baik bagi cukur je, suruh perempuan cukur rambut, bagi botak semua. Kata Aisyah, aku ni mandi dengan Rasulullah dalam sebuah besen, dalam sebuah bekas. Kongsi mandi hadas besar. Maka tiadalah aku lebihkan supaya aku tuangkan ke atas kepalaku 3 kali tuang. Sepanjang aku mandi dengan Nabi, aku mandi junub sekali dengan Nabi, aku sanggulkan rambut aku, aku tuang 3 kali atas kepala aku. Nabi tak larang, Nabi tak kata tak sah, Nabi tak suruh buka pun rambut. Pasal apa Abdullah bin Umar suruh buka rambut? Jadi ni tuan-tuan, jadi isteri-isteri yang rambut panjang, yang duk cakap kat suami dia, abang cik nak buang rambut, abang mandi ada besar payah, faham betul-betul hadis ni, tak payah, abang suka rambut panjang. Pasal apa suka? Senang bila bergaduh aku tarik rambut, senang tu yang aku suka rambut panjang tu. Jadi tuan-tuan, bila suami tak bagi potong, isteri kalau nak karan rambut, faham nak karan? Amalung? Karan tau, karan. Tak tahu saya kat di Pakaran. Saya orang kampung. Nak bagi kerintir rambut nama dia Karan. Orang kampung macam saya kan, Batu Kurau tu, Hulu Perak tu. Jadi kalau nak kerintir rambut, orang Batu Kurau sebut Karan. Sebab tu nama dia Minah Karan. Ini rambut Karan. 3 hari lah tak mandi makcik tu. Balik Pekan Taipin sampai Pekan Kampung ni, rambut kerinting. Bangga ya amat. 3 hari tak mandi tu tak. Takut rambut jatuh balik. Oh, bangga benar lah kalau boleh Karan. Yang rambut lurus nak bagi Karan. Yang rambut Karan nak bagi lurus. Ha, itu tabiat orang kita. Tuan-tuan cuba tengok dalam paper semalam ni. Rambut dah elok dah. Dah pergi pakai pewarna lah pula lah. Muka macam alien. Bengkok semua ni sini bengkok. Ha, padah muka. Tuhan dah bagi elok dah rambut kan. Dah dia nak ubah warna sana. Nak ubah warna sini. Akhirnya tu dia. Allah dah bagi dekat hang orang perempuan. Yang hang kata nak mengecilkan payudara tu pasal apa? Doktor tu silap potong pula bagi hak depan tu. Dah. Sekarang ni menung sekarang ni. Duk teriak jumpa Michael Chong pula. Apa Chong tu boleh buat? Allah Ta'ala dah bagi hang sifat perempuan dah. Kata nak jadi pengkit. Pergi ke hospital, pergi klinik swasta tu. Nak potong sel payudara. Nak bagi kecil. Doktor tersilap potong, terpotong. Tak tempat duk isap susu tu. Anak nak isap susu tu. Terpotong tu. Ha, sekarang menung. Sak benanah, sak sakit, tidur malam tak boleh. Ubat pula tu dia. Sekarang guni ubat. Bila kita ubah ciptaan Tuhan, jadilah macam itu. Akak-akak nak karan rambut. Nak rebonding. Nak potong. Kena minta izin suami. Bang, nak rebonding. Rambut dah kasar. Ribbon ni tu menatang apa? Dia bukan menatang abang, dia luruskan rambut. Ha, boleh, silakan. Dengan syarat pergilah kedai orang Islam. Mana ada dekat kawasan kita kedai orang Islam bang? Semua kedai orang kapi bang. Kalau gitu abang boleh rebonding. Aiman, ambil iron. Tu dia, dia serekor rambut isteri dia. Melekat kat serekor. Boleh, tak ada masalah. Abang nak karan rambut, boleh. Abang suka tak karan-karan? Ha, boleh. Api jumpa kedai awak Islam, kerintingkan rambut. Boleh. Minta izin suami abang nak potong rambut. Kita dah jadi hak dia, potonglah. Tak bayar. Bazir duit, RM30 sekali potong. Abang pun boleh. Potong sini sengit. Bawa nak bersama pula, sengit. Lala-lala pendek terus entah. Terpulanglah pada tentang. Tapi suami mesti bagi izin. Kalau suami kata, nehi ke bini. Tak boleh, tak boleh. Abang tak suka kamu potong rambut. Abang suka kamu rambut panjang. Ha, kena diam lah. Habis tu nak mandi hadap suami macam mana? Abang tak larak saya mandi. Abang tiap-tiap hari abang. Ha, kalau gitu sanggulkan. Ngumpal mandi je. Bila mandi, haid nanti baru kau buka. Senang je. Tak jadi masalah apa. Baik. Yang terakhir. In tahta kul sya'aratin janabatan. Faghsilu sya'ra wattaqul bashar. Artinya tiap-tiap sehelai rambut itu janabah. Abang-abang di sini yang banyak bulu ni, jangan duk bangga sangat. Bulu lengan banyak, bulu dada banyak. Hui. Likulli sya'ra, setiap bulu janabah, dia kena cuci. Lepas tu kena mandi gosok sabun ni lelok. Tuan-tuan hak jenis janggut panjang ni. Bulu lah dah banyak ni, jangan duk bangga je. Bulu ketiak pun banyak. Ya, ni bulu lengan ni. Orang panggil dia pun Tok Awang Bulu. Bulu punya banyak. Ya, kerja dia ialah membuat pecal. Ninggal dia pun. Pecal ni kalau dia buat keluri kendara satu besen besar tu tuan. Tu dia ramah tarik. Arik. Dia nak gaulkan. Bagi rata sebati. Tarik. Penutup dia apa? Ha. Tuan-tuan boleh bayang nak kita tengok. Dia bukan kacau dengan senduk. Tak puas tuan-tuan. Kacau dengan sudip senduk bukan puas. Dengan tangan baru puas. Tu dia ada sin-sin tangan bulu penuh. Nabi kata apa? Likulli tahta kulli sya'ratin janabah. In tahta kulli sya'ratin janabatan. setiap helai bulu rambut itu janabah, maka hendaklah kamu basuh rambut itu dan bersihkan akan kulit-kulitnya. Jadi kita, kalau tuan-tuan di sini tak ada bulu dada, tak payah rasa rendah diri, tak payahlah rasa ketinggalan, tak payah. Siapalah abang, abang tak ada bulu dada, yelah. Tak payah tuan-tuan. Patut tuan-tuan bangga, senang aku mandi, tak ada bulu apa tuan-tuan. Kadang-kadang kita duduk suruh nak usaha lah, pergi cari minyak pun, tembok, tak mahu pun. Tak payahlah cari tuan-tuan, lantok je lah. Yang mana Tuhan bagi tu adalah hikmah. Tapi ustaz kata saya, bulu banyak ni ustaz, alhamdulillah kurang sejuk. Itu kelebihan orang bulu banyak. Duk laikon ni relax. Baju lagi, bulu lagi, panas je. Itu keistimewaan dia. Masing-masing ada keistimewaan. Jangan tuan-tuan cukur pula. Susah nak mandi ustaz, jangan. Biarlah tuan-tuan. Rajin-rajin saja mandinya. Dan kata dia adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dan didhaifkan oleh keduanya, dan keadaannya dhaif dia adalah boleh dijadikan hujah. Walaupun dia dhaif, dia tidak boleh ditolak. Tetapi walaupun dia dhaif pula, tidaklah boleh dijadikan hujah. Tidak ada ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali menolak hadis dhaif. Yang dhaif periwayat dia saja. Periwayat dia saja yang dhaif. Maksud hadis belum dhaif. Itu kena faham tu hadis dhaif. Sebab tu hadis dhaif mereka tidak tolak. Mereka cuma tidak dijadikan sebagai sandaran. Itu masalah empat mazhab Syafi'i. Tapi bagi pahaman Wahabi, tolak segala-galanya. Ini beza. Tak pakai apa langsung. Itu beza tuan-tuan. Imam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah pun tak tolak hadis dhaif. Sebab tu dia tulis dalam kitab. Ni tuan-tuan kitab ni. Tapi dalam pahaman Wahabi dia tak ambil langsung. Padahal yang do'ifnya ialah periwayat. Maksud hadis tak ada. Tak do'if. Itu kena faham. Sebab itulah kitab-kitab Sunan At-Tirmizi, rupa banyak hadis do'if. Ditulis sebab mereka tak menolak hadis do'if. Yang mereka pertikaikan ialah perawi hadis itu. Tak dikenali ke, tak masyhur ke, dia ni macam ini perangai ke. Tapi maksud yang dia sampaikan tu bagus. Sebab itu tidak dijadikan hujah, tidak dijadikan alasan sandaran. Tetapi untuk pengamalan boleh dilaksanakan. Sebab itu diletakkan dalam kitab. Baik, habis. Kita tengok soalan-soalan. Baik, boleh tak ustaz terangkan waktu solat Isra' dan waktu solat Duha berapa minit lepas syuruk? Yang ni pun ada tadi satu perempuan telefon saya. Saya ni tuan-tuan, saya buka teleponnya bunyi. Saya bunyinya buka telefon. Ya, pagi ni saja. Sepanjang saya mengajar tuan-tuan ni, dari pukul 11 tadi sampai sekarang 14 panggilan tak dijawab. Okey. Kadang-kadang saya tak jawab panggilan tuan-tuan, saya minta maaf tuan-tuan tak sempat jawab. Kadang-kadang mengajar, kadang-kadang memang letih sangat. Ya, memang letih sangat. Jadi saya minta maaf kalau tuan-tuan telefon ada yang merajuk. Merajuk dah, saya takkan SMS ustaz lagi. Letih saya. Saya takkan lagi SMS ustaz. Alhamdulillah. Selamat aku. Letih. Tak nak SMS pun tak apalah. Wajar mana. Saya katakan. Yang mana mampu saya jawab, saya jawab. Ya, sebab terlalu banyak. Yang telefon, yang mengadu, yang hantar SMS. Yang macam-macam. Ada yang saya jawab, saya jawab. Ada yang saya tak jawab, saya minta maaf. Ada kelapangan, saya akan jawab. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah dalam laman web saya. Bahagian ustaz online tu. Jadi kalau ada soalan jawablah dalam ustaz online. Cuma dalam minggu ni kita tak jawab sebab rosak sikit kita punya komputer, kita modem kita tu rosak sikit. Abang dah repair dah, dah on balik dah ustaz online. Jadi kalau ada soalan buka laman web terus ke bahagian ustaz online. InsyaAllah kita akan jawab setiap hari. Ha, yang tu. Ya, ada kita bahagian PA kita akan tulis, saya tukar cakap je. Dia sendiri yang kan jawab. Kalau saya tak jawab dalam SMS, tuan-tuan boleh tengok dalam apa nama website kita. Baik, berapa minit lepas syuruk? Nama pun Isyraq, pendek je tuan-tuan. Naik matahari, ya. Naik matahari sikit tu maknanya Isyraq lah. Sehinggalah matahari sepegala. Bila dah naik sepegala tu tak ada lah, pendek saja. Tadi ada perempuan telefon, dia kata ustaz, saya ni selalu buat sembahyang Isyraq. Tapi saya tak buat Jumaat, Sabtu, Ahad. Sebab saya tengok TV, tanyalah ustaz. Lepas tanyalah ustaz, baru saya sembahyang isyrak. Sah dah ustaz. Nak sah apa waktu isyrak dah tamat? Tanyalah ustaz habis berapa? Lapan. Dah habis dah, saya kata. Jadi boleh tak saya qada ustaz? Pasal saya selalu buat. Saya kata sembahyang sunat boleh diqada dengan syarat selalu buat, tak pernah tinggal. Boleh qada kalau tuan-tuan tak sempat buat. Tapi kalau dah tahu tak sempat buat 3 hari tu, memang tak sempat, nak qada apa lagi? Memang dah tahu tak boleh. Yang kata boleh qada sembahyang ialah sembahyang sunat ialah, katakan tuan-tuan selalu sembahyang sunat subuh 2 rakaat, tak pernah tinggal. Semayang sunat 2 rakaat tak pernah tinggal. Tah macam mana hari tu tu bangkit-bangkit 5.50 dah. Dah masuk subuh. Tak sempat nak buat. Terus tuan-tuan semayang subuh 2 rakaat. Maka bolehlah diqada, sebab kebiasaannya ialah tuan-tuan selalu buat. Ada sebabnya. Benda ini berlaku kepada seorang sahabat Nabi. Dia selalu semayang sunat subuh 2 rakaat. Datang ke masjid, Nabi dah semayang. Semayang subuh. Dia berikut semayang subuh dengan Nabi. Habis semayang subuh dengan Nabi, dia bangun. Nabi tanya dekat dia, "Mahlah, apa sebab kamu semayang? Adakah kamu nak, kamu tak ikut aku tadi semayang subuh?" Dia kata, "Saya ikut. Tapi saya nak qada. Saya tertinggal sunat subuh 2 rakaat." Ah, silakan buat. Itu dalil menunjukkan boleh qada semayang sunat jika buat. Tetapi kalau dah tahu nak tinggal, sebab nak tengok soal jawab, tanyalah ustaz, tak payah adalah qada' lah, sebab dah memang nak tinggal pun bukan ada sebab yang dibenarkan. Habis itu ustaz, mana yang lebih baik ustaz? Saya tanyalah ustaz ke ataupun sembahyang isyrak? Soalan ni patut tanyalah pada ustaz yang hak tanya ustaz tu. Oh betul ni. Kita duk tengok je, tanyalah ustaz, kita pun tak tanya ustaz tu. Pergilah dengar, tanyalah ustaz. Hak semayang sunat ni, sunat. Hak tanya ustaz tu duduk mengaji, ikut-ikut ada benda wajib, dapat pahala. Ya, saya dah kata dah pada tuan-tuan. Semayang terawih, 20 rakaat pun boleh. 8 rakaat pun boleh. Dua-dua sunat. Jangan bergaduh. Boleh. 20 sunat. 8 pun sunat. Yang wajibnya apa? Yang wajibnya menjaga perpaduan. Yang tak bergaduh 20 dengan 8 sampai bergaduh tu pasal apa? Yang wajibnya berpakat, yang wajibnya bersatu, tu wajib. Semayang 20 dengan 8 tu sunat. Yang kamu gasai tak bergaduh pasal 20 tu pasal apa? Sampai tinggalkan yang wajib, tu yang salah kita sekarang. Bergaduh bid'ah, haram, haram bid'ah. Bergaduh-gaduh. Yang disuruh ialah jaga perpaduan. Wajib jaga perpaduan. Kalau tak bergaduh, pergi balik rumah, semayang di rumah. Pergi semayang di rumah. Duk gaduh pasal apa? Abang tak semayang di masjid. Ish, malah. Depan duk bergaduh, abang malah campur. Biar abang semayang di rumah. Akhirnya tak bergaduh. Ini tidak. Nak masuk jam dari sini. Yang kawan ni jam dari sini, bergaduh. Buat 2 imam, buat 3 imam. Nak cari sunat, tinggal yang wajib. Yang ni, yang tak betul. Baik, ada tak amalan puasa sunat daripada 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah? Dah habak lah tadi? Sebelum sepeninggalan, sebelum naik sepegalah daripada waktu subuh, selepas waktu subuh. Katakanlah sekarang dalam surat khabar, today, waktu syuruk 7 satu minit boleh lah. Bukan kena bagi 15 minit gap dulu ke apa? Boleh. Itu dah bila-bila masuk isyrak, bila naik matahari dah, bolehlah buat dah. Itulah boleh. Nama isyrak. Isyrak tu maknanya terbit matahari. Boleh ya? Boleh. Baik. Jadi yang untuk soalan yang kedua, 1 hingga 2, 9 Zulhijjah, amalannya adalah buku ni. Amalan bulan Zulhijjah. Ya, ada dalil-dalil dia, puasa dan sebagainya, daripada 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah. Jadi kalau yang mana tanya tadi, tuan-tuan ni dapatkan buku ni, harganya cukup mahal ya, RM5 ya di sini. InsyaAllah RM5 pun mahal, tak tahulah. Amalan dalam bulan Zulhijjah, ada dalilnya. Baik, terima kasih, sama-sama. Baik, orang etis lalu berkata, sekiranya Allah itu penyayang, kenapa banyak peperangan, bala bencana dibenarkan? Bukankah ramai mangsa daripadanya anak-anak kecil yang tidak berdosa? Kenapa anak-anak kecil yang mengidap penyakit kronik dan sebagainya? Bukankah ini satu bentuk penyiksaan? Puhun penerangan daripada ustaz. Ya, tuan-tuan, Allah Ta'ala ni memanglah penyayang. Wajib kita yakin Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Wajib. Jangan kata Allah tu zalim. Siapa yang kata Allah zalim, murtad, kafir. Saya daripada kecil sampai tua, Ustaz, tak pernah senang. Kaya tak pernah rasa. Senang tak pernah rasa. Duit tak pernah rasa, Ustaz. Miskin. Kenapa Allah zalim pada saya, Ustaz? Murtad cakap macam itu. Di sebalik setiap sesuatu itu, mesti ada hikmah. Peperangan berlaku bukan salah Allah. Peperangan berlaku salah manusia. Manusia ada akal, manusia ada otak. Di mana otak tu? Di mana akal tu sampai nak bom orang, nak bunuh orang? Akal ni Allah Ta'ala bagi, suruh mencipta benda bermanfaat. Cipta benda kecil macam ni boleh bermanfaat. Akal diberi supaya cipta handphone, senang cakap dengan orang. Akal diberi supaya cipta kereta, supaya boleh bawa orang jalan. Itulah kegunaan akal. Kegunaan akal bukan digunakan untuk bunuh orang, racun orang, bom orang. Allah bagi akal ialah untuk kegunaan yang baik. Tapi manusia yang menyalahgunakan yang Allah Ta'ala bagi, itu bukan salah Allah, itu salah manusia. Namun demikian, di dalam nak mempertahankan diri, memang disuruh berperang. Untuk mendapatkan hak, disuruh berperang. Untuk meninggikan syiar dan kala negara Islam diceroboh, memang disuruh berperang. Islam tidak pernah menyuruh menyerang negara orang. Islam menyuruh mempertahankan dirinya. Jadi apabila sebuah negara Islam diserang, wajib bagi kita mempertahankan diri. Di mana salahnya mempertahankan diri? Di mana salahnya mempertahankan Islam? Tak salah. Yang ketiga, kalau budak-budak mati dalam peperangan, mati tetap mati. Dia mati di Bosnia, budak kecil mati. Dia mati di Somalia, budak kecil mati. Dia mati di Iraq, di Iran mati. Matinya semua masuk syurga. Adakah itu zalim? Zalimkah budak kecil 2 tahun dibunuh oleh tentera Israel? Memang zalim. Tetapi Allah ni maha penyayang. Dengan sebab kamu kena zalim, Allah masukkan kamu dalam syurga. Di situ pula Allah ganti kita. Dalam Islam memang ada peperangan. Tapi peperangan dalam Islam cukup cantik. Pokok yang berbuah tak boleh ditebang. Binatang yang sedang berkeliaran tak boleh dibunuh. Sungai yang mengalirkan air tak boleh diracun. Rumah ibadat tak boleh diroboh. Orang tua jangan dibunuh. Anak-anak jangan dibunuh. Orang-orang perempuan jangan dibunuh. Semuanya Islam jaga. Mana ada undang-undang peperangan lebih baik daripada undang-undang Islam. Jadi golongan yang menolak Islam ini adalah yang golongan yang tak faham. Bila dia tak faham hakikat itu, maka dia akan mengutuk Islam. Sedangkan dia tak pernah belajar betapa manisnya peraturan dalam Islam, termasuklah peraturan dalam peperangan. Orang Melayu kata cinta itu datangnya dari hati, dari mata turun ke hati. Okey, Ar-Azmi ya, Cik Lumah ya, dari kerana mata turunnya ke hati. Daripada mata aku terpesona. Oh, aku terpesona, aku terpedaya, agak lupa lah. Aku tergoda kan, terpedaya. Dari kerana mata. Itu Ar-Azmi ya. Tahun 58, 54. Tuan-tuan tak lahir lagi, saya ada dalam masa itu. Umur 20, tak sedar saya masa itu ya. Tuan-tuan bayar tengoklah 58, 59. Tolaklah sendiri tuan-tuan. Orang putih pula kata love come from heart. Arab kata qalbun, jantung ke hati. Soalan saya, cinta tu dari hati atau jantung? Liver or heart? Liver dengan heart sama? Ha? Tak sama ke? Tak tahu lah tuan-tuan. Pikir-pikirkanlah sendiri. Panah asmara kan? Panah asmara tu dia panah di mana? Di hati, bukan jantung ke? Kan ya, kalau jantung mati ya. Ulanglah pada tuan-tuan, ini bahasa. Ini bahasa di hati. Segala benda datangnya niat. Niat tu duduk di mana? Hati kita. Bukankah Rasulullah ada sebut, dalam badan kamu ada seketul daging. Baik daging tu, baiklah kamu. Itulah yang disebut sebagai hati kita. Jadi di sinilah puncanya, letak kasih, sayang, perasaan, cinta, marah, seronok, suka, benci. Di sinilah. Ada tuan-tuan sebut susah jantung. Kenapa menang ni kak? Susah jantung. Iya ke susah jantung? Susah hati. Nampak tak? Ada sebut susah jantung? Air senyum je kak, senang jantung. Mana ada? Senang hati. Apa yang ni kak lemah marah ni? Aku sakit hati, kamu tahu tak? Ada sakit jantung? Ada, tapi lain sakit jantung, diam dia. Habis itu sakit jantung. Semalam saya jumpa orang sakit jantung. Tangan halus, tangan halus. Badan besar, tangan ada kaki halus. Kenapa ni abang? Kurus sangat ni. Sakit jantung ustaz. Ha, sakit jantung dia. Diam tu sakit jantung. Sakit hati marah. Apa kamu ingat aku main-main kah? Tu sakit, sakit hati tu. Ha, itu makna semua benda berkaitan dengan hati. Kenapa tak datang kenduri kurban semalam? Aku kecil hati. Kecil hati ada sebab aku kecil jantung. Saya berbesar hati. Saya tak besar jantung. Nampak tak? Saya berbesar hati kerana menerima jemputan tuan-tuan untuk meresmikan program pada hari ini. Nampak? Nama dia berbesar, berbesar hati. Dia tak sebut berbesar jantung. Saya patah hati. Saya jatuh hati. Saya jatuh hati pada awak. Ada sebab saya jatuh jantung. Dia nak ambil balik lah kutip tu. Itulah hati. Ini jawapannya daripada hati lah. Okay, yang apa nama daripada hati-hati-hati itu hatilah. Qalbun pun hati. Qalbun bahasa Arab. Qalbu kita. Satu benda di dalaman yang disebut sebagai hati. Maka daripada hati inilah timbulnya benda-benda yang perasaan tadi. Kadang-kadang perasaan itu digambarkan dalam kata-kata. Kadang-kadang perasaan itu digambarkan dalam tulisan. Kadang-kadang perasaan itu digambarkan dalam lagu. Ya Cik Lomak S. Kan? Dengan lagu kan, dengarlah rayuanku, dengarlah bisikanku kan, dengarlah oh kasih, lagu tu laguku untukmu kan. Lagu apa tu? Lagu syifa ini, lagu penuh arti, harap kau mengerti. Baik ya, kepada faham-faham. Baik, kemudian ada seorang ustaz yang mendakwa bersembahyang dengan para nabi. Oh hebatnya. Dan malaikat dan wali-wali jadi imam kepada mereka. Apakah pendapat mereka? Tuan-tuan reportlah pada Jaiz ya, insya-Allah. Supaya Jaiz menghantar 30 orang untuk menangkap mereka. Ya tuan-tuan, gila ke apa tu? Sembahyang dengan nabi, malaikat, kamu tu siapa? Hei, bengong tuan-tuan. Ini semuanya untuk menarik perhatian orang supaya depa tu betul. Ya tuan, jangan nak percayalah. Kadang-kadang yang jadi macam tu tuan-tuan ialah disebabkan untuk nak tarik orang supaya banyak. Sebab tu yang dia orang belajar black magic, mereka belajar sihir. Jadi dengan belajar ni anak murid nampak oh hebat ustaz ni, maka pakat taksub. Sanggup berhenti kerja nak kerja khidmat dengan dia. Sanggup bagi 20%, 50% gaji untuk dia. Sedangkan dia belajar black magic untuk menjadikan orang taksub. Jadi tuan-tuan berhati-hati, kita ada Jabatan Agama Islam. Jadi tuan-tuan boleh rujuk pada Jabatan Agama, report. Jangan dibiarkan benda ni. Takut dia jadi pada anak kita, jadi pada adik-beradik kita, tak atas jadi pada kita. Baik, kemudian. Ustaz, apa hukum peguam yang dapat duit daripada klien penjenayah? Man waqa'a fi syubhah waqa'a fil haram. Itu saja. Siapa yang terlibat dengan benda syubhah, terlibatlah dengan benda haram. Selesai masalah. Habis tu ustaz, saya jadi lawyer macam mana ustaz? Lawyer pejabat tanah sudah lah tuan-tuan. Nukarkan geran sudah lah. Selesai masalah. Sudah tahu dia penyangak apa semua yang tuan-tuan duk bela dia. Siapa? Kita nak bela orang, kita mesti tanya. Aku tanya kau betul-betul. Aku tanya betul-betul. Kau mengaku, kamu buat ke tidak benda ni? Dia buat. Dah balik. Aku tak mau. Habis tu apa guna lawyer? Tak apa. Macam mana haram nampak? Tuan-tuan pergilah lawyer, dia beli udah lah tuan-tuan. Dia beli rumah, dia beli tanah udah lah. Haru biru tuan-tuan. Tapi kalau dia betul tidak teraniaya, dia betul tidak buat, dia betul dizalimi, dia teraniaya, silakan halal, dan itu adalah jihad tuan-tuan. Itu mulia pula tugas peguam. Saya tak buat encik, wallahi saya tak buat. Depa dah fitnah saya, depa buh dadah dalam kereta saya. Saya tak tahu mana, saya tahu apa. Saya ingatkan tepung kastad. Saya tak tahu bila dia puan main serbu, saya nganga-nganga. Saya tak tahu. Betul ni? Ha, saya lawan. Tolong awak habis-habisan. Itu jihad pula. Tapi dia kata, memang saya pembunuh. Saya minta kamu jadi lawyer saya. Memang saya bunuh. Kalau kamu gagal bela saya bunuh kamu pula. Oh sudah, sudah. Kalau macam itu confirm lah, baliklah, aku tak mau syubhat dengan kamu. Haram wan wan waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Baik, kemudian mana ke dia lagi ni? Ha, habislah. Bila-bila Ustaz Free tolong jawab ya, berdosa tak kalau saya tak nak dah hidup kat dunia? Cukuplah dah 37 tahun. Tak nak dah lama-lama hidup banyak dugaan manusia yang suka nak buat jahat. Pulanglah. Up to you lah. Kita ni boleh minta mati. Dua sebab je boleh minta mati. Lain daripada itu jangan minta mati. Yang pertama, boleh minta mati kalau seorang orang ulama ke orang alim ke yang dipaksa mengeluarkan fatwa-fatwa yang menyesatkan. Pemerintah paksa dia, hang mesti buat fatwa macam ni. Kalau hang tak buat, aku bunuh anak isteri aku bunuh. Dia satu ulama besar. Jadi kalau dia buat fatwa ini akan menyesatkan manusia, maka dia boleh berdoa, ya Allah, kalau hidup aku macam ini menimbulkan fitnah, aku rela mati, ya Allah. Matikanlah aku, ya Allah. Matilah. Harus. Bukan sunat, harus. Tapi jangan dia ambil pisau pula, ya Allah, kalau aku hidup macam ini menyusahkan orang, biarlah aku mati, ya Allah. Perang dia potong. Itu nama dia membunuh diri. Tak boleh. Yang keduanya, bila dah sakit terlalu teruk, anak tuan-tuan accident, pecah kepala ni, bantuan tu dia pernafasan masuk ke hidung, masuk ke mulut, tebuk di sini, tebuk di sini, tiga kali tebuk lah ni, baca Yasin jenuh lah, apa pun dah jenuh lah, maka bolehlah orang yang sekelilingnya berdoa. Bukan dia berdoa, dia nak berdoa apa dia pun tak sedar. Mak bapak dia, ya Allah, kalau baik pada anak aku, sembuhkanlah dia. Kalau mati itu baik padanya, kami redha, ya Allah, cabutlah nyawanya. Ha, boleh. Dua ni saja yang boleh minta mati. Lain daripada tu tak boleh. Miskin kah, apa kedana kah, putih cinta kah, bercerai kah, anak jahat kah. Kalau macam ni mak mati tak apa, tak apa. Lepas mayang zuhur lagi mak nak minta mati. Jangan. Okey, boleh adik-adik. Ni jadi pelajar ni. Makin besar, makin besar, makin besar. Dulu Ustaz Mari hampa kecil je. Lah dah 2-3 tahun Ustaz mengajar hampa ni makin besar. Jumpa hak tahun lepas tak muat lah. No? Kena sambung lagi lah. Jadi kita ni tuan-tuan, bila masa kecil-kecil ni, anak-anak kita ni masa kecil macam ni lah. Ajak sembahyang Jumaat anytime, boleh naik motor sekali. Tapi bila dah besar jadi hak macam abang kita ni, nak naik motor pergi sembahyang Jumaat tak mahu lah. Dia nak pinggan geng dia. Itulah anak-anak zaman sekarang. Bila kecil-kecil boleh cium tangan. Bila dah besar tak mahu cium tangan lah. Bila kecil-kecil boleh taat pada ustaz. Bila besar-besar, tengok pula besar pada ustaz lagi. Haa mudah. Nasib baik ustaz mereka ni besar. Ustaz Zuhir. Kalau Ustaz Zuhir pun kecil. Haa sudah tuan-tuan. Itulah peredahnya Ustaz Zuhir itu besar. Ha, itulah masalah anak murid ni. Bila dia besar diri, bila dia besar hati, bila dia sombong, dia lawan ustaz. Jadi tuan-tuan, kita selama mana anak murid, walaupun ustaz tu muda pada kita, ustaz tu halus pada kita, ustaz tu miskin pada kita, ustaz tu pun tak senang macam kita, dia tetap guru kita. Kena hormat banyak. Bila kita hormat, insyaAllah barakah datang. Jangan tidak hormat. Setengah orang dia tidak hormat, dia rasa aku tak perlukan dia, aku tak perlukan dia. Sedangkan kita mengaji, kita semayang, kita beribadat dengan ilmu yang dia ajar. Kalau dia tak ajar, kita pun tak boleh semayang. Setengah orang depan ustaz dia baik, belakang dia tidak baik. Saya dah kata dah pada tuan-tuan, seorang murid dah dikira derhaka. Bila dia kata kepada gurunya dengan nama, dipanggilnya guru dengan nama. Tidak dipanggil dengan gelaran dia itu. Kalau gerak dia mu'alim, panggillah dia mu'alim. Mu'alim Zuhir. Kalau dia ustaz, Ustaz Zuhir. Jangan duduk panggil, hui, Zuhir datang, Zuhir datang, Zuhir datang. Jangan, itu tak barakah nama dia. Boleh ya, Pak? Boleh ya, insyaAllah. Baik, kita jumpa malam ni di sini ya. Malam ni kuliah maghrib kita di sini. Di surah Al-Iman Kemensah ni. Bukan di Masjid As-Sabirin. Bulan ni Masjid As-Sabirin ditangguhkan. InsyaAllah bulan depan baru sambung balik. Malam ni di sini insyaAllah. Selepas maghrib. Baik, cukup sekadar itu. Kita sudahi dengan surah Al-Asr.